الله نحمده ونستعينه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لكم رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asrul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abul Am wa Abul Muwahhidin Ibrahim alaihi salam khalil manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilihnya pun beliau masih mengkhawatirkan dia jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang sangat mungkar, yaitu terjatuh dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak aman terhadap tauhid yang ada pada dirinya, sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya dan juga anak keturunannya dari beribadah kepada asnam, kepada berhala-berhala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa idz qala ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Rabbnya, Rabbi ja'al hadzal balada amina, wahai Rabb kami, ya Allah, jadikanlah negeri ini, yakni kota Mekkah, menjadi negeri yang aman. Wajidubni wabaniya an na'budal asnam, dan jauhilah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala, dari menyembah kepada selainmu ya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak merasa kalau dirinya sudah bertauhid yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya beliau adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan dirinya dan anak keturunannya dari menyembah kepada selain Allah. Apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jauh dari masa nubuwah, jauh dari masa kenabian, sudah ditinggal lama kita dari generasi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosa syirik yang mungkin beliau tidak ketahui. Beliau mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alamu astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu. Wa ana a'lam dari sesuatu yang aku ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu dari hal yang aku tidak tahu. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga manusia pilihan. Allah Subhanahu wa taala pilih beliau menjadi penutup para anbiya. Beliau masih mengajarkan kepada kita agar kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan syirik. Jangan pernah kita merasa hebat terhadap tauhid yang ada pada diri kita. Hendaknya kita mengkhawatirkan diri kita terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang itu akan mencelakakan kita nanti fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala mengatakan, "Fala ya'man al-wuqu' fi syirki illa man huwa jahil bihi." Tidak ada orang yang merasa aman terjatuh dalam sebuah kesyirikan. Dalam kesyirikan. Illa kecuali orang itu adalah orang yang jahil terhadap kesyirikan. Sehingga barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita bahaya syirik. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang yang membawa dosa syirik di saat dia meninggal dunia. Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Allah Subhanahu wa taala haramkan orang yang terjatuh dalam perbuatan syirik ketika dia mati masih membawa dosa syirik. Allah haramkan baginya jannah dan tempat tinggalnya adalah nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa apalagi kita saat ini hidup di masa-masa yang jauh dari masa kenabian, jauh dari masa-masa generasi terbaik, jauh dari lingkungan-lingkungan yang selalu diingatkan kita tentang tauhidullah, tentang bahaya syirik, jauh kita dari apa yang kita harapkan yang menjadi apa aman diri kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, yusbihur rajul mu'min wa yumshi kafir. Seseorang di pagi hari dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sore harinya sudah menjadi kafir. Ini menunjukkan dahsyatnya orang-orang yang hidup di masa-masa ini, di masa-masa fitnah, di masa-masa seseorang mempertahankan tauhidnya sangat luar biasa. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan kepada kita, ya'ti 'alan nas zamanun as-sabir fihim 'ala dinihi kalqabid 'alal jamr. Akan datang nanti suatu masa orang yang sabar tetap berada di atas agamanya, berpegang teguh dengan agamanya, di atas tauhidullah, itu seperti orang yang menggenggam bara api. Berat untuk kita mempertahankan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan kita pernah meremehkan tentang tauhidullah. Pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita, masayikhuna, dalam bab tauhid, perhatikan. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mendakwahkan manusia selama 13 tahun agar mereka mengerti tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerti tentang besarnya Allah Subhanahu wa taala. Selama 13 tahun beliau membahas masalah tauhid. Demikian juga para anbiya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka agar mendakwahkan umatnya berada di atas tauhidullah. Ya qaumi, ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan barakallahu fikum ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bab tauhid adalah bab yang paling penting dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita meremehkan tentang bab ini, dan jangan pernah kita merasa sudah hebat tauhid kita. Tidak akan pernah diganggu tauhid kita, dan tidak akan bergeser tauhid kita. Ingat, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sudah peristiwa-peristiwa yang mengejutkan ya mata kita, dan juga kita melihat bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kembali dari Isra wal Mi'raj, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita apa yang beliau alami, banyak dari kaum muslimin di waktu itu yang kufur kembali, murtad, tidak mempercayai apa yang dibawa, apa yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika itu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan diri kita, jangan sampai kita pernah merasa hebat, kita sudah bertauhid, kita sudah ngaji, kita sudah ya bersama orang-orang yang mengenal sunnah. Lah, tidak ada jaminan bagi kita untuk selamat. Fabarakallahu fikum. Maka hendaknya kita senantiasa mengadukan hal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengambil faedah dari ayat wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kata beliau, yang bagi likulli da'in ayyadu wali nafsihi wali walidayhi wali dhurriyatihi. Ndaknya, semestinya seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ndaknya dia berdoa untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, dan untuk anak keturunannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dipanjatkan oleh Abul Anbiya, Abul Muwahhidin Ibrahim alaihi salam, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya dan anak keturunannya dari beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini ada faedah yang disebutkan oleh para ulama, yang bagi likulli muslim al-ikthar min hadhihi ad-da'wah al-'azimah liistimaliha fi al-isti'adah min a'dhami ad-dhunub wa akhtari ash-shurur wa huwa asy-syirku. Semestinya bagi seseorang dia memperbanyak doa yang agung ini, doa yang dipanjatkan oleh Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, wajdubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku ya Allah dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala, menyembah kepada selainmu ya Allah. Naam, ini seharusnya sepantasnya bagi kita seorang muslim yang jauh dari masa-masa kebaikan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang agung ini, doa yang diajarkan oleh Abul Anbiya kepada ya orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang berada di atas jalannya. Naam, dengan doa ini, perbanyak doa. Juga sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang nanti berjumpa dengannya dalam keadaan hati kita selamat. Ingat, di hari kiamat satu hari itu setara dengan 50 ribu tahun lamanya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Satu hari setara dengan 50 ribu tahun. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang mati di atas kalimat la ilaha illallah, mereka lah yang akan mendapatkan keberuntungan. Mereka orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita bisa menyelamatkan diri kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati kita selamat? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari harta dan anak-anak tidak bermanfaat bagi seseorang kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hatinya dia selamat, selamat dari kekufuran, selamat dari kesyirikan, selamat dari keraguan-raguan seperti orang-orang munafik. Hatinya selamat, hatinya berada di atas tauhidullah. Apakah kita masih bisa menyelamatkan hati kita, diri kita dalam kondisi yang seperti ini? Wallahu taala alam. Tidak ada yang bisa menjamin kita untuk selamat. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan kepada kita. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan, yadkhulu ahlul jannah al jannah wa ahlun nar al annar. Ketika ahlul jannah sudah masuk ke dalam jannah seluruhnya. Ahlun nar sudah masuk kepada neraka seluruhnya. Tsumma yaqulullahu jalla wa ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika itu, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardal min imanin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, keluarkan dari neraka orang-orang yang ada di dalam hatinya keimanan, yang ada di dalam hatinya tauhid, seberat biji zarah, keluarkan dia. Orang-orang yang punya keimanan, fayukhrajuna minha qad iswaddu. Kemudian mereka dikeluarkan dalam keadaan mereka sudah gosong, dibakar di dalam neraka. Fayulqauna fi nahril haya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya untuk dilemparkan ke sungai kehidupan. Subhanallah. Fayambutuna kama yambutul habbah fi janibis sail. Kemudian mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji-bijian di tepi-tepian sungai. Subhanallah. Orang-orang yang masih ada di dalam hatinya mithqalu habbatin min khardal, seberat biji zarah keimanan, ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mentaskan dia dari neraka. Keutamaan yang besar. Dan jangan pernah kita meremehkan tentang bab ini. Karena tidak ada yang jamin kita. Siapa yang menjamin kita sekarang bisa selamat? Mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang selamat. Tidak ada yang bisa menentukan orang ini mati dalam keadaan dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang berat. Bukan kalimat yang ringan. Seseorang mati di atas kebiasaannya dia. Apabila dia terus berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tutup kehidupannya dengan apa yang biasa dia ucapkan, yaitu zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah kita merasa hebat terhadap diri kita. Kita sudah ngaji lama, kita sudah mengenal sunnah tahunan, sudah puluhan tahun kita mengenal dakwah sunnah. Tapi kita lihat banyak dari kalangan orang-orang yang dulu kita kenal, mereka saat ini sudah berada dalam gerbang penyimpangan-penyimpangan. Tinggal menanti siapa lagi yang akan masuk dalam gerbang tersebut. Wallahu ta'ala alam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan di dunia ini. Kita tetap berada di atas tauhidullah, kita tetap berada di atas lingkungan-lingkungan yang baik, kita tetap terus berada di atas siraman-siraman rohani kita terhadap kalamullah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan menguatkan keimanan kita sehingga kita mati dalam keadaan masih di atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa-doa yang diajarkan oleh para anbiya kepada kita. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat-Nya, di mana mereka para anbiya adalah manusia-manusia pilihan, namun mereka tetap mengkhawatirkan dan takut terhadap dirinya terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang sangat mungkar ini, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdoa dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon keselamatan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita semuanya dalam mengarungi kehidupan ini, sehingga kita berjumpa nanti dengan Allah dalam keadaan hati kita selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.